Ku ingin sendiri kasih, bukan cintaku sudah tak ada lagi. Ku ragu adakah diriku dalam hatimu. Bunga tak mekar bila sangku tanpa menyapa dengan cinta. Apalah artinya bersama tiada setia. Lelahku menjalani semua ini denganmu kasih. Keterbatasanku inilah adanya. Matamu, aku tak lebih dari dirinya. Kembalilah padanya bila kau masih teringatkan dia. Tanpa menyadari